Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Malam hari ini alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian dars dari kitab Riyadhus Shalihin pada bab fadlu qiraatil Qur'an, keutamaan membaca Al-Qur'an. Sekitar 2 pekan kita libur, maka pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkannya. Yang mana kita akan membacakan hadis yang ke-1004. 1004 dari kitab Riyadhus Shalihin dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anni Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi bahwasanya beliau bersabda, la hasada illa fitnataini, rajulun atahu Allahu al-Qur'ana fahuwa yakumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-layli wa ana an-nahar. Muttafaqun alaih. Nabi mengatakan tidak ada hasad kecuali pada 2 perkara. Yakni tidak ada hasad yang diperbolehkan kecuali dalam 2 perkara. Pada dasarnya hasad itu dilarang dan tidak dibenarkan, termasuk sifat tercela. Akan tetapi di sana ada 2 jenis hasad yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Yang pertama adalah rajulun atahullahul Qur'ana, seseorang yang Allah berikan kepadanya kelebihan berupa Al-Qur'an. Sehingga dengan Al-Qur'an tersebut dia menegakkan qiyam sepanjang malam dan siang. Menegakkan salat, membaca Al-Qur'an sepanjang siang dan malam. Warajulun. Kemudian yang kedua, seseorang yang Allah limpahkan kepadanya harta, yang mana dengan harta tersebut dia menafkahkan atau menginfakkan harta tersebut sepanjang malam dan sepanjang siang. Yakni dia sedekahkan dalam perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadith ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab fadlu qiraatil Qur'an. Yang mana di sini Nabi SAW menyebutkan beberapa perkara terkait dengan al-hasad. Perkara al-hasad. Pada dasarnya atau secara umumnya hasad itu tidak boleh, dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan termasuk sifat yang sangat tercela. Dan termasuk diantara penyakit hati yang harus kita waspadai dan harus kita hindari. Dan tentunya kita selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar terhindar dari penyakit hasad ini. Apa itu hasad? Hasad dikatakan oleh para ulama adalah karahiyatun ni'matu lil muslim wastithqaluha wa amalun bimuqtada dhalik. Tidak senang dengan nikmat yang diterima oleh seorang muslim. Merasa berat dengan keadaan ini, melihat seorang muslim mendapatkan kelapangan, kemudahan, kemuliaan, nikmat, dia tidak suka dan merasa berat. Dan bahkan dia berupaya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa meluluskan sifat hasadnya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat barakallahu fikum menghilangkan nikmat tersebut dari saudaranya. Tidak senang dan berharap nikmat yang ada pada diri saudaranya tersebut hilang. Ini adalah sifat hasad. Sifat hasad inilah yang tidak dibenarkan. Yang mana kita sebagai seorang muslim harus berhati-hati darinya. Apabila kita harus introspeksi terhadap diri kita. Apabila kita melihat kenikmatan yang ada pada saudara kita, lalu kita merasa tidak suka. Dalam hatimu terasa berat. Dan bahkan engkau berandai-andai supaya nikmat tersebut hilang. Berandai-andai supaya nikmat yang ada pada saudaramu itu hilang. Bahkan ada upaya untuk menghilangkan kenikmatan tersebut. Ini levelnya sudah sangat tinggi. Stadiumnya sudah sangat tinggi. Stadium hasadnya, kadar hasadnya sudah sangat tinggi. Ada upaya untuk melakukan tindak kriminal, upaya untuk melakukan tindak kezaliman agar kenikmatan yang ada pada saudaranya itu hilang. Barakallahu fikum. Maka apabila terjadi pada dirimu keadaan seperti ini, maka engkau telah terjatuh pada sebuah kemaksiatan yang sangat besar, yaitu sikap hasad. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tidak dipungkiri telah banyak sikap hasad, sifat hasad ini menjangkiti banyak orang. Merasa tidak senang, merasa berat akan kenikmatan yang ada pada diri saudaranya. Bahkan dia berupaya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan nikmat dari diri saudaranya tersebut. Dia berupaya dengan kedustaan, melakukan kejahatan, tindak kriminal, dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Al-muhim, kesenangan bagi dia adalah saudaranya sengsara. Saudaranya tidak mendapatkan nikmat. Al-muhim, saudaranya keadaannya lebih jelek daripada dirinya. Maka kita tanyakan kepada dirinya, apakah engkau mau untuk diperlakukan seperti ini? Tentu jawabannya tidak. Kita tanya kepada orang-orang yang hasad, apakah engkau mau untuk diperlakukan seperti ini? Maka tentu saja dia akan menjawab tidak mau. Maka apabila engkau masih terfitnah dengan penyakit ini, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari bahaya, agar terhindar dari kejahatan dari seorang yang melakukan perbuatan hasad. Dalam surat Al-Alaq Allah menyebutkan, Qul a'udhu bi rabbil falak min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idha waqab wa min syarri nafathati fil uqad wa min syarri hasidin idha hasad. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berlindung dari orang-orang sepertimu. Orang-orang yang terjangkit dengan penyakit hasad. Dari seorang hasid, idza hasad, apabila dia melakukan perbuatan hasad. Jangan sampai. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari kita. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Maka oleh karena itu wajib bagi kita semua untuk menjauhi sifat hasad. Betapa banyak kemungkaran dan kejahatan yang terjadi akibat perbuatan hasad, akibat penyakit hasad ini. Yang pertama adalah seperti yang terjadi pada dua putra Adam alaihissalam. Nah, bahkan kejahatan yang pertama kali terjadi di muka bumi, kriminal yang pertama kali terjadi di muka bumi adalah lantaran sikap hasad. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Ma'idah, Watslu alaihim naba'a bnai Adama bilhaqqi idh qarraba kurbanan. Bacakan kepada mereka kisah berita tentang dua putra Adam. Idh qarraba kurbanan, ketika kedua-duanya melakukan persembahan untuk Allah dengan melakukan kurban taqarrub kepada Allah. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhir. Lalu diterima kurban dari salah seorang dari keduanya, sementara yang lainnya tidak diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pihak yang tidak diterima kurbannya ini nam hasad, iri dan tidak senang dengan saudaranya yang diterima kurbannya. Dan bahkan lantaran sikap hasad ini, nam dia mengatakan kepada saudaranya, qala la aqtulannak, sungguh saya akan membunuhmu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Akan tetapi putra Adam yang soleh tadi mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa, yakni hamba-hambanya yang ikhlas. Nam, sampai pada akhirnya barakallahu fikum, nam putra Adam tersebut membunuh saudaranya. Sebabnya apa? Al-hasad. Nam. Al-hasad. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, itu adalah pembunuhan yang pertama kali terjadi di muka bumi dan sebabnya adalah al-hasad. Wal'iyadu billah. Sehingga oleh karena itu bahaya sekali perbuatan atau sifat hasad ini, penyakit hasad ini. Dan juga hasad ini merupakan sifat dari bangsa Yahudi. Sifat dari bangsa Yahudi. Karena hasad, karena penyakit hasad yang ada pada diri mereka, menyebabkan mereka terhalang dari keimanan. Gak mau beriman karena hasad. Gak mau beriman karena hasad. Kok bisa mereka hasad? Mereka hasad iri terhadap bangsa Arab. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemuliaan berupa nubuah kepada bangsa Arab, yaitu pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu kenabian Nabi Muhammad karena mereka membaca kitab. Bahkan mereka mengenal nubuah Nabi Muhammad seperti mereka mengenal naam putra-putra mereka. Dan bahkan lebih mengenal daripada putra-putra mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad, nubuah beliau, seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Siapa yang tidak kenal dengan anak-anak mereka? Setiap hari bertemu. Setiap hari ditimang. Naam. Setiap hari disayang. Siapa yang tidak kenal dan tidak tahu tentang anaknya? Dan tentang sifat-sifatnya? Begitu pula. Naam, pengetahuan mereka tentang nubuah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, naam, karena hasad, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Naam, apakah mereka hasad kepada orang-orang, yakni kepada orang-orang yang beriman atas karunia yang Allah berikan kepada mereka, keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, yaitu berupa nubuah yang Allah turunkan kepada bangsa Arab. Dan bahkan karena hasad ini mereka mengupayakan kekufuran, bukan hanya sebatas tidak mau beriman, tapi mereka mengupayakan kekufuran dan kemurtadan dari orang-orang yang beriman. Semua itu mereka lakukan lantaran hasad. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wadda kathirun min ahlil kitab lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Banyak sekali dari ahlul kitab menginginkan lau yaruddukum, agar kalian murtad setelah kalian beriman. Murtad kepada menjadi kufar, menjadi kafir. Kenapa? Mereka menginginkan hal ini terhadap orang-orang yang beriman agar mereka murtad kembali menjadi kufar. Hasadan min indi anfusihim. Karena hasad yang ada pada diri mereka. Bahaya sekali ternyata penyakit hasad ini, bahkan sampai terjadi pembunuhan karena hasad. Lebih parah lagi tidak mau beriman, dan lebih parah lagi mengupayakan naam kekufuran dan kemurtadan dari orang-orang yang beriman, wal'iyadzubillah. Nah, oleh karena itu kita harus introspeksi pada diri-diri kita. Naam, jangan sampai penyakit hasad ini ada pada diri kita. Ketika teman mendapatkan nikmat, kelapangan dan kemuliaan, apakah kita senang dengan kenikmatan yang ada pada diri teman kita itu? Atau malah tidak senang? Kalau seandainya tidak senang, maka ketahuilah bisa jadi penyakit hasad tanpa engkau sadari ada pada dirimu, yang mana engkau harus beristighfar dan bertaubat meminta ampun kepada Allah naam dari penyakit hasad tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hasad ini ibarat parasit yang akan selalu menggerogoti inangnya. Nah, akan selalu menggerogoti inangnya sehingga inangnya ini menjadi lemah, menjadi penyakitan. Barakallahu fikum. Begitu pula hasad, dia akan menggerogoti kebaikan yang ada pada diri pemiliknya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, iyyakum wal hasada. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Hati-hatilah kalian dari perbuatan al-hasad. Dikarenakan hasad itu memakan kebaikan. Kebaikan yang kau perbuat akan dihanguskan dan dimakan oleh sikap hasad. Bahkan diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti api memakan kayu bakar, seperti api yang memakan kayu bakar. Setelah dilalap api, kayunya menjadi hilang dan berubah menjadi debu. Itulah ibarat sebuah amalan yang dilakukan oleh orang yang memiliki penyakit hasad. Capek-capek melakukan kebajikan, perbuatan baik, namun ternyata kebaikan tersebut hilang lantaran sikap hasad yang ada pada dirinya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antara bahaya dari sikap hasad ini adalah sesungguhnya orang yang hasid, orang yang hasad, pada dirinya terdapat sikap menentang qada dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dia sadari, dia telah menentang qada dan takdir. Tidak senang dengan takdir Allah Azza wa Jal. Kenapa demikian? Dikarenakan orang yang hasid tadi, dia tidak senang akan ketetapan dan takdir dari Allah. Maksudnya bagaimana? Dia tidak senang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada orang tertentu, yang mana Allah tidak berikan kepada dirinya. Nah, maka secara tidak langsung dia itu tidak senang dan tidak suka terdapat sikap menentang terhadap qada dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bahaya sekali konsekuensi dari sikap hasad tersebut. Dan perlu diketahui bahwasannya orang yang hasad, nam dia tidak akan sanggup untuk menghalangi nikmat yang Allah berikan kepada siapa saja. Orang yang hasad, dia tidak akan sanggup menghalangi nikmat yang Allah berikan kepada siapa saja. Bagaimanapun upaya yang dia lakukan untuk menghalangi nikmat tersampainya kepada orang lain, Kalau seandainya Allah telah menetapkan, menginginkan orang tersebut untuk mendapatkan kenikmatan, maka dia tidak akan bisa untuk menghalang-halanginya. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis, nah, sebagaimana yang Nabi sampaikan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, wa'lam annal ummata law istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in. Awkama qala sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya apabila seluruh umat mereka berkumpul sepakat untuk memberikan kemudharatan kepadamu dengan sesuatu, maka niscaya mereka tidak akan bisa mendatangkan mudarat kepadamu kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkannya. Nah, barakallahu fikum. Jadi maksudnya adalah nasihat kepada orang-orang yang masih memiliki penyakit hasad. Naam, bagaimanapun usahamu, sikapmu, sebenci apapun engkau kepada orang yang mendapatkan kenikmatan, naam, bahwasannya sikap hasadmu itu akan sia-sia. Gak ada faedahnya sama sekali. Nah, baik kepada dirimu ataupun kepada orang lain. Bahkan yang ada adalah mudarat. Bagaimanapun usahamu untuk menghilangkan nikmat yang ada pada diri saudaramu, maka tidak akan bisa sama sekali. Kenikmatan apabila sudah Allah tetapkan, maka akan tetap ada. Walaupun engkau tidak meridhoinya. Kalau sudah Allah tetapkan, maka akan selalu ada. Nah, dan terlebih, engkau telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat tercela. Nah, akibat sikap hasad yang ada pada dirimu. Namun, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada kalanya sikap hasad itu diperbolehkan. Dan bahkan sangat dianjurkan. Yakni dalam rangka untuk perkara-perkara yang sifatnya positif. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang kita pelajari ini. Di dalam hadis Riyadus Salihin tentang Al-Ghibtah. Nah, boleh bagi seseorang untuk mendambakan kenikmatan yang ada pada diri saudaranya. Akan tetapi, dia tidak mengharapkan hilangnya kenikmatan tersebut pada diri saudaranya. Dan juga tidak ada perasaan tidak suka. Tidak ada perasaan benci dan tidak senang terhadap kenikmatan yang ada pada diri saudaranya. Ini dinamakan oleh para ulama dengan al-ghibtah. Lebih khususnya dinamakan dengan ghibtah. 6. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, la hasada illa fitnataini. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Rajulun atahu Allahul Quran, seseorang yang Allah berikan kelebihan berupa Al-Quran pada dirinya. Yang mana dengan Al-Quran tersebut dia menegakkan qiyam pada malam dan siang, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Dan seseorang yang Allah berikan harta yang banyak kepadanya, yang mana dengan harta tersebut dia infakkan sepanjang malam dan siang pada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada diri orang ini boleh kita hasad, atau lebih khususnya boleh kita ghibtah terhadap mereka. Nah, bukan hasad sebagaimana yang tadi kita jelaskan tadi. Nah, dia senang menginginkan kenikmatan seperti kenikmatan yang ada pada saudaranya, akan tetapi tidak ada perasaan benci dan tidak suka akan kenikmatan tersebut yang ada pada diri saudaranya, dan dia berangan-angan untuk melakukan kebaikan seperti kebaikan yang dilakukan oleh saudaranya tersebut dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Nah, mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.